mulai detik ini mari kita sebut korupsi itu dengan rock and roll. Lantas mari nyanyi rame-rame tentang rock and roll, mumpung di mana-mana lagi demam rock and roll. Pemimpin suka rock and roll, bawahan suka rock and roll, semua suka rock and roll. Aku bingung. Di kiri ya di kanan ya di depan ya belakang, di atas ya di bawah, rame rock and roll. Di tempat minyak ada rock and roll, di tempat beras ada rock and roll. Di tempat telepon ada rock and roll, di tempat aspal ada rock and roll. Gara-gara rock and roll, rakyat nyaris sekarat, sedang para pecandunya makin kaya dan makin buncit. Gawat, rawan, bahaya. Gawat, rawan, bahaya. Gawat, rawan, bahaya. Hai rock and roll, selamat pagi dan halo. Hai rock and roll, sukses selalu buat kau. Kini kau sudah mewarnai republik ini, jadi kebudayaan dan tercatat dalam status quo. Hai rock and roll, selamat pagi dan halo. Hai rock and roll, sukses selalu buat kau. Ternyata para pejabat lebih suka sama kau daripada sama narkotik dan alkohol. Aku mengerti dan percaya, karena dengan rock and roll mereka bisa kenyang. Aku mengerti dan percaya, karena dengan rock and roll mereka bisa senang. Dan jika mereka menyaksikan kita kelaparan, aku yakin mereka cuma bakal bilang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang tercinta, percayalah, kami tidak pernah punya niat untuk menambah penderitaan kalian. Kami tidak pernah punya niat untuk menyiksa kalian. Kami tidak pernah punya niat untuk mementingkan diri sendiri. Dan kami juga tidak pernah mencuri uang kalian sedikit pun. Saudara-saudariku yang tercinta, percayalah, jika kalian dilanda kelaparan yang hebat, itu hanya sekedar cobaan dari Tuhan saja. Tabahlah menghadapi semuanya. Dan percayalah, saudara-saudariku yang tercinta, bahwasanya kelaparan itu lebih baik daripada kekenyangan. Ya, lebih baik. Dasar setan, dasar setan, laknat. Dasar setan, laknat. Rupanya mereka menganggap bahwa kelaparan bisa dijadikan kebiasaan hidup kita. Ya ampun, dasar maling, tak pernah mau lihat yang kering. Sukanya cuma tempat yang basah melulu, yang basah oleh duit hijau gepokan, dan yang basah oleh keringat burung belekok. Yang basah makin basah, dan bui yang kering makin kering.